Baik, langsung aja kita mulai. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang kelima. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, yaitu tentang percakapan fi maktabi mudiri ma'had al-lughah, yaitu di kantor kepala sekolah ma'had lughatil arabiyah, pondok dari bahasa Arab. Yusma'u torkun alal bab, didengar torkun, torkun adalah ketukan, ketukan pada pintu. Al-mudir, kepala sekolah, mengatakan udhul, masuklah. Yadhulu syabun wa yusallim, masuk seorang pemuda, syabun, masuk seorang pemuda, wa yusallim, dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmatnya dan barokahnya tercurahkan pada kalian. Atalibun jadidun anta, apakah kamu pelajar baru? La, ana zairun. Dijawab oleh pemula tadi, la, tidak. Ana zairun, saya hanya berkunjung. Zair, zair adalah berkunjung. Ahlan wa sahlan, ijlis, min aina anta. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat berjumpa. Ijlis, duduklah. Min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Ana muhadirun fi ma'had lughatil arabiyah bilahur, saya adalah muhadir, muhadir dosen, pengisi materi. Saya adalah dosen di ma'had lughatil arabiyah bilahur, di daerah Lahur. Lahur ini daerah kota di Pakistan. Lahur, bilahur, di Lahur, yaitu kota di Pakistan namanya Lahur. Jitu hajan, saya datang hajan, yaitu dalam keadaan setelah haji. Faktanamtu hadil fursah, saya menggunakan hadil fursah, kesempatan ini, liziaroti ma'hadikumus syahir, untuk mengunjungi ma'had kalian yang terkenal. Asyahir, yaitu terkenal. Kilali, dikatakan padaku, innahu ahsanu ma'hadin li ta'limi lughatil arabiyah li ghairi natiqina biha. Dikatakan padaku, innahu, sesungguhnya dia adalah ahsanu ma'had, sebaik-baiknya ma'had, tempat belajar ma'had atau pondok juga bisa, li ta'lim lughatil arabiyah, untuk mempelajari lughatil arabiyah, bahasa Arab. Ligoiri natiki nabiha, bagi orang-orang yang tidak berbicara dengannya. Ligoiri natikin, goir yang tidak, natikin berbicara dengannya. Jadi ini tempat belajar bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Fauhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi, dan saya suka atau saya menginginkan untuk attali', mengamati. Untuk melihat, attali', mengamati atau melihat, ala manahijihim, pada kurikulum mereka, manahij, metode-metode belajar atau kurikulum, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ingin melihat kurikulumnya dan juga kitab-kitabnya. Mudir, marhaban bik, selamat datang. Mas muka, siapa namamu? Ismi Mahdi Ibnu Abdul Hadi. Nama saya adalah Mahdi Ibnu Abdul Hadi. yadrusu fi mahadina dari sunna min mu'dhamu biladil alam. Belajar di mahad kami dari sunna. Dari sunna sama dengan tulab. Para pelajar min mu'dham dari kebanyakan mu'dham, mayoritas atau kebanyakan biladil alam. Dari mayoritas dari negeri-negeri penjuru dunia, alam. Dibaca dengan fathah, alam bukan alim. Alam adalah penjuru dunia. Ya tarawaha adaduhum baina arba'i mi'ati wa khamsin wa khamsi mi'ah. Ya tarawahu berkisaran adaduhum jumlah mereka. Ya tarawah itu berkisaran adaduhum jumlah mereka. Itu jumlah pelajarnya. Baina arba'i mi'ati wa khamsin antara 450 wa khamsi mi'ah dan 500. Ya, jumlah pelajarnya sekitar 450 sampai dengan 500. Berarti ini mahad yang besar. Muddatu dirasa fihi sanatan. Dan waktu mudah. Waktu belajarnya. Waktu dirasa. Waktu belajar. Fihi sanatan. Ini ada 2 tahun waktu belajar. Hadhihi nuskhatun minal manahij. Dan ini adalah naskah. Dari manahij. Dari kurikulumnya. Manahid adalah kurikulum atau metode belajar. Wahia hadiah tunak, dan ini adalah hadiah untukmu. Dikasih naskah atau berupa buku yang sudah dicetak dari kurikulum. Hia hadiah tunak, ini adalah hadiah untukmu. Wahadi ba'du kutubina, dan ini adalah sebagian dari kitab-kitab kami. Mahdi aina yumkinuni syira'u hadhil kutub. Di mana mungkin bagi aku untuk membeli buku-buku ini. Ini buku-buku modul kurikulumnya. Hadhil kutub la tuba. Buku-buku ini tidak dijual. La tuba. Yumkin kal husul alaiha majjanan fi imadati khidmatil mujtama. Mungkin bagimu untuk mendapatkannya secara gratis di imadah dekanat atau kantor pelayanan masyarakat yang ada di kampusnya. Imadah bisa diterima dekanat atau kantor khidmati pelayanan al-mustama' masyarakat. Yadkhulu saqin wa yasubbu lahumal qahwah. Kemudian masuk ke percakapan berikutnya. Yadkhulu saqin, masuk saqin. Saqin adalah orang yang menuangkan air pelayannya. Wa yasubbu lahumal qahwah, dan menuangkan yasub. Dan menuangkan untuk keduanya al-qahwah, kopi. Adu'uka li ziyarati ma'hadina. Aku mengundang kamu untuk menziarahi ma'had kami. Tempat belajar kami. Hadihi bitokoti. Ini adalah kartu nama saya. Bitokoti. Ini adalah kartu nama saya. Fi wa fiha an unwani. Di dalamnya ada alamatku. Wa unwanil ma'hadi, dan alamat ma'had, alamat pondoknya, alamat tempat belajar. Ana mad'uun, saya diundang. Mad'uun isim maf'ul. Saya diundang li huduri, untuk menghadiri muktamar, pertemuan. Muktamar, muktamarin, pertemuan fi Pakistan, di Pakistan. Ba'da ashur, setelah beberapa bulan, ya ini beberapa bulan yang akan datang. Sa'antahizu hadil fursah, saya akan menggunakan antahizu. Saya akan menggunakan hadil fursah, kesempatan ini. Wa azuru ma'hadakum, dan saya akan menziarahi ma'had kalian, tempat belajar kalian. Insyaallah, jika Allah kehendaki. Kemudian as-saqi, yaitu pelayannya yang menuangkan air, mengatakan a'asubbu laka mazidan minal qahwah ya syekh, apakah saya menuangkan untukmu mazidan, tambahan dari kopi wahai syekh. Maka dijawab oleh Mahdi, la wa syukron, tidak dan terima kasih. Astazinu kal'an ya fadilatu syekh, jazakallahu khairan. Saya minta izin sekarang. Ini ingin keluar, ingin pergi. Saya minta izin sekarang. Wahai fadilatul syekh, wahai yang mulia syekh. Jazakallahu khairah. semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian mudir di akhir percakapan mengatakan ilaliqo, sampai berjumpa kembali. Ilaliqo. Sohibat kasalamah, semoga keselamatan mengiringimu. Sohibat mengirimu, yaitu menemanimu. Semoga keselamatan mengiringimu filhil, dalam keadaan hil, dalam keadaan mukim, dalam keadaan sedang tidak safar. Wartihal, dan dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Itu dalam keadaan mukim dan juga dalam keadaan perjalanan safar. Semoga keselamatan bersamamu. Al-hil yaitu adalah dalam keadaan mukim, tidak safar. Irtihal itu adalah maknanya safar, perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah juga tercurahkan atas kalian. Nah, ini nas yang disebutkan pada Ad-Darsul Khamis. Nah, sekarang seperti biasa selesai nas ada latihan. Ada tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Walaupun soalnya dua, tapi ini ada beberapa pertanyaan. Seperti nomor satu, ini ada tiga pertanyaan. Mani zairu masmuhu lima zarol ma'hada. Ya, siapa yang sudah siap? Ya, Al-Ahiman, coba. Ya, Muhadir, dosen di Ma'had Lughah Arabiyah di Lahur. Kemudian masmuhu Mahdi ibn Abdul Hadi. Lima zarul ma'had. Kenapa mengunjungi ma'had tadi? Nah, tujuannya apa? Lihat polia. Untuk melihat apa? Lihat polia ala manahijihi wa kutubihi. Untuk melihat kurikulumnya dan buku-bukunya. Ini tujuan menziarahi ma'had Lughatul Arabiyah. Tujuannya ini. Kemudian nomor dua. Atba'u kutubil mat. Atba'u kutubul mahadi min aina yumkinul husul alaiha. Ya, sama. Pak Haji, betul. La tuba'. Atba' tidak dijual. La tuba'. Di mana mendapatkannya? Mujtama', nah, yaitu yumkinul husul alaiha majjanan, gratis, karena ini bukunya gratis di kantor pelayanan masyarakat yang ada di kampus tersebut. Nah, ini latihannya cuma dua. Sekarang ta'amalil misal lil fil ajwab al mabni lil majhul summa akmilin naqis. Sempurnakan misal contoh fil ajwab yang mabni ta'mal. Perhatikan contoh fil ajwab yang mabni lil majhul. Kemudian sempurnakan yang kurangnya. Nah, ini. Contoh sini. Qala. Ini adalah fil ajwab. Yang sudah lewat pada pelajaran sorof. Fil ajwab itu fi'il yang ain fi'ilnya. Yaitu huruf tengahnya berhuruf ilah. Nah, ini huruf ilah alif. Qala. Artinya adalah berkata, berbicara. Ketika dibikin fi'il majhul, rumusnya alifnya diganti menjadi ya. Kemudian huruf pertamanya diganti jadi kasroh. Nah, ini rumusnya. Gampang, fi'il madi. Qala. Alifnya diganti dengan ya. Kemudian huruf pertamanya diawal dengan kasrah jadi qila. Nah, fi'il madi qala jadi qila. Adapun untuk fi'il mudhorinya wawunya diganti dengan alif yaqulu jadi yuqalu. Wawunya diganti dengan alif yaqulu. Wawunya diganti dengan alif. Dan harokat pertamanya ya-nya dirubah menjadi dhamma. Yuqalu. Yukolu, nah ini wazan tersendiri, yukolu. Apabila dia adalah pakai ya, enggak pakai waw, maka ianya yang dirubah jadi alif. Ya bi'u. Ianya. Jadi yuba'u. Nah, ini. Dirubah dhamma kemudian alif. Nah, ini bagus. 6. Nah, contoh sini ba'a artinya adalah menjual. Nah, ketika dibikin majhul, majhul kata kerja pasif yang enggak ada fa'ilnya. Jadi makna bisa di. Kalau ba'a menjual, kalau bi'a dijual. Ya bi'u sedang menjual. Madi majhulnya yuba'u dirubah alifnya, dirubah ya-nya menjadi alif yuba'u. Nah, ini. Coba ya, arbi sako madinya jadi apa? Siko. Ya suku jadi yusaku. Nah, ya ini maknanya majhul. Sako artinya mengendarai. Siko dikendarai. Ya suku sedang mengendarai, yusaku sedang dikendarai. Zaro, zaro ya. Ya, Pak Herman. Zero. Nah, harokat. Ya zuru jadi yuzaru. Nah, iya, tetap harokatnya domah. Zaro berziaroh, ziro diziarohi. Yazuru sedang menziarohi, yuzaru sedang diziarohi. Zada, ya bagaimana? Ya, Abu Saimah. Zada, zida. Zida, nah ini zida. Yazidu jadi yuzadu. Nah, zada bertambah. Kalau zida ditambah, nah, zida tulisannya hampir mirip dengan Zaidun, tapi dia nah, jangan baca Zaidun tapi baca zida, nah, zida artinya adalah ditambah. Yuzadu dia adalah sedang menambah, sedang ditambah yuzadu. Khofa ya belajar. Khifa fil mudorenya ya khofu, yukhofu. Khifa khofa takut. Khifa ditakuti. Ya khofu sedang takut, yukhofu sedang ditakuti. Nah ini bentukan-bentukannya. Latihan nomor 3. Ayyinil af'al al-jawfa fil amsilatil atiyah. Tentukanlah fi'il-fi'il jawfa. Jawfa jamak dari ajwa. Fi'il-fi'il yang ada huruf ilahnya. Fi'il amsilatil atiyah pada contoh-contoh berikut ini. Nah, mana fi'il yang ada huruf ilahnya. Dan ini huruf ilahnya dalam keadaan majhul ya. Awalan, bikam bi'at sayyarotuka ya Zubair bi'at bi'asrati alaf rialin. Ya, mana Azwar? Bi'at. Nah, bi'at. Ada dua bi'at sini. Bikam bi'at dengan harga berapa bi'at dijual. Saya rotuka mobilmu wahai Zubair bi'at bi'asrot alaf rial. Dijual 10.000 real. Yang berikutnya Yusuf. Hunaka tuba usuhufu wal majallat. Mana fi'ilnya? Fi'il ajwafnya. Huna tuba'u suhufu wal majallat. Nah, tuba'u. Di sini dijual. Tuba' dijual. As-suhuf, koran-koran. Wal majallat dan majalah-majalah. Yuqalu inna hadhil ardo satuba'u bil mazad. Ya, alah iman. Yuqalu dan satuba'u. Yukol dikatakan inna hadil ardo sesungguhnya tanah ini al abdin mana tanah satu ba tanya ini huruf yang menunjukkan taswif akan dijual bil mazad dengan dilelang. Mazad itu dilelang. Bil mazad dijual dengan cara dilelang. Ayuka lu tamru au yuzan ya ya, ya Pak Haji tafadol. Ayuka lu ayukalu tamru dan yuzan. Yuzan ini bukan fil ajwaf tapi fil ajwaf adalah ayukalu. Karena yang ditanya adalah fil ajwaf, maka ayukalu aja. Ayukalu tamru. Apakah ditakar kurma atau ditimbang? Yang fi'il ajwabnya adalah ayukalu. Nomor 5, wa fi tanzil wa idza qila lahum urka'u la yarka'u. La yarka'un, ya. Mana? Arbi. Qila. Nah, wa idza qila, apabila dikatakan pada mereka ruku'lah, mereka tidak ruku. Latihan nomor 4. Ta'ammalil misala lismil fa'il al-masughu minal fi'il mudha'af summa akmil naqis. Perhatikan contoh pada isim fa'il yang dibentuk dari fi'il mudha'af. Masugh itu adalah dibentuk dari fi'il mudha'af. Summa akmil naqis, kemudian lengkapi yang kurang. Contoh, hajja. Isim fa'ilnya adalah hajjun. Aslinya adalah hajijun. Nah, hajijun aslinya hajijun. Hajijun. Hajijun. Tapi karena ada dua jim, nah, maka diidgham. Jadi hajun. Nah, diidgham jadi hajun. Nah, contoh di sini adalah zonna. Zonna ya Pak Herman. Donun. Asluhu? Doninun. Marro, ya. Abu Sayma. Marun. Asluhu? Marirun. Dolla, ya. Dolun. Asluhu? Dolilun. Dalla, ya. Dalun. Asluhu? Dalilun. Nah ini. Zonna dia menduga. Kalau zonun berarti orang yang menduga. Marro artinya melewati. Marun orang yang melewati. Bola sesat. Bolun orang yang sesat. Dala menunjukkan. Dalun yang orang yang menunjukkan. Nah ini. Kemudian nomor 5. Ta'ammalil misal lismil fa'il al-masuk minal fi'il ajwaf al-wawi. Suma akmilin nakis. Perhatikan contoh isim fa'il yang dibentuk dari fi'il ajwaf wawi. Fi'il ajwaf yang dengan huruf waw. Tsumma akmilin naqis, kemudian sempurnakan yang kurangnya. Qala yaqulu, bentuknya qailun. Kemudian qailun, asluhu qawilun. Aslinya dia qawilun. Qawilun. Qawilun. Kemudian wawunya diganti dengan hamzah. Diganti dengan hamzah. Jadi qailun. Diganti dengan hamzah. Qawilun. Qailun aslinya qawilun. Zaro yazuru. Ya, siapa? Ya, Lak Iman. Zairun. Asluhu zawirun. Soma yasumu. Ya, Pak Haji. Soimun. Asluhu sawimun. Nah, sering kita dengar orang yang berpuasa sawimun, sawimun. Nah, ini ada asalnya. Asalnya kata sawimun. Nama yanamu naimun. Asluhu nawimun. Nah, ya. Ainuhu waw. Aslinya adalah waw. Tadhar fil masdar naum. Karena masdar adalah naum. Tidur. Nah, jadi nama yanamu aslinya nawimun. Sama juga dengan yang di atas. Nawim kemudian diganti wawnya dengan hamzah. Nomor 7, ta'ammalil misal lismil fa'il al-masuk binan fil ajwaf al-ya'i tumma akmilin naqis. Perhatikan contoh bagi isim fa'il yang dibentuk dari fil ajwaf ya'i. Kemudian lengkapi yang kurangnya. Ba'a yabi'u ba'i'un. Asluhu bayi'un. Ini juga sama. Aslinya bayi'un. Kemudian ya-nya diganti dengan hamzah. Nah, diganti dengan hamzah. Ba. Nah, ini. Bayi'un. Ganti. Nah, contoh sini. Ba'a yabi'u bayi'un aslu bayi'un. Bayi'un. Mala yamilu. Ya, Pak Herman. ma'ilun. Asluhu ma'ilun. Malah dia condong. Malah ya milu. Malun, kata harta kan malun. Ini kata malah ya milu. Karena manusia condong kepadanya. Malun. Malah ya milu. Artinya adalah condong. Saro ya siru. Ya, Abu Sema. Sairun. Sairun. Asya ya isu. Ya, Abdul Aziz. Aisun. Asruhu. Aisun. Asya hidup ya. Saro berjalan. Sala ya silu. Ya, Azwar. Sailun. Asruhu. Sailun. Dua lagi lah, dua latihan lagi. Ta'amalil misal ismil fa'il al-masuk minal fi'il naqis al-wawi. Perhatikan contoh isim fa'il yang dibentuk dari fi'il naqis. Fi'il naqis al-wawi. Yang diakhiri huruf illah. Summa akmili naqis. Kemudian lengkapi fi'il naqis tersebut. Da'a yadu'u. Maka bentukan isim fa'ilnya da'in. Kalau tanpa alif lam, kalau ada alif lamnya ad-da'i. Asluhu da'iun, da'iun, aslu da'iun. Aslinya da'iun, kemudian dibuang wawunya. Da'iun. Kemudian wawunya dibuang. Kemudian dikasih asro da'in. Nah, kasih tanwin. Nah, nama tanwinnya dalam bahasa tanwin iwat, tanwin pengganti. Dikasih tanwin. Da'in ada tanwinnya. Nah, ini namanya tanwin iwat. Iwat. Ini pengganti. Tanwin iwat, tanwin pengganti. Untuk menggantikan dari waw yang hilang. Tanwin pengganti. Pengganti. Tanwin pengganti. Da'iwun ini dibuang wawunya, kemudian diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwat, tanwin pengganti, untuk menggantikan waw yang dihilangkan pada da'iwun. Nah, naja yanju. Ya, siapa naja? Ya, Al-Akhiman. Naja, najin. Asluhu najiun. Najiun. Afa ya'fu. Afin. Asluhu afiun. Afiun. Tala yatlu. Talin. Asluhu taliun. Nah, najat ya selamat ya. Naja yanju selamat. Afa yafu memaafkan. Tala yatlu membaca. Yang terakhir sebelum kita tutup, nomor 8. Ta'amalil misal lismil fa'il al-masuk minafil naqis al-ya'i summa akmilin naqis. Perhatikan contoh isim fa'il yang dibentuk dari fi'il naqis ya. Kemudian lengkapi fi'il naqis. Sako yaski. Sakin. Kemudian dikasih alif lam jadi asaki. Ada ya-nya. Muncul. Ketika gak ada alif lamnya, dibaca sakin. Pakai tanwin iwat. Tanwin iwat. Tanwin iwat ini hilang. Kapan hilangnya? Ketika ada alif lam. Asaki kembali. Ya-nya. Nah, karena aslinya ada ya-nya. Saki dengan ya. Tetapi ketika ada tanpa alif lam, baca sakin, tanwin iwat. Tapi ketika ada alif lam, ini alif lam, maka kembali lagi ya-nya. Saki. Hada yahdi. Ya, bagaimana? Terakhir sampai mana? Terakhir. Al-Harbi. Hadin. Hada yahdi hadin, kasih alif lam. Al-Hadi. Yang memberi petunjuk, Al-Hadi. Zana yazni, berzina. Zanin, orang yang berzina, zanin. Atau kalau kasih alif lam, azani. Bana yabni, Ya, Abu Saima. Banin. Albani. Nah, banin artinya orang yang membangun. Nah, banin. Sehingga kalau nyebutin banin, anak laki-laki, banin. Ini anak laki-laki. Tapi kalau banin, orang yang membangun. Orang yang membangun, banin. Nah, ini beda arti. Santri banin. Santri-santri banin. Santri nanti yang membangun nanti salah. Tapi santri banin. Nah, banin ini anak laki-laki. Yang laki-laki. Nah, banin. Atau kalau albani. Bakayabki. Ya. Bakin. Atau albaki. Bakin. Artinya adalah orang yang menangis. Baka menangis. Albaki. Nasiya yansa. Ya, Azwar. Terakhir. Nasin. Nah, nasin adalah orang yang lupa. Atau kasih alif lam. Anasi. Muncul lagi ya-nya. Hilang tanwin iwatnya. Baik. Cukup insya Allah. Latihan 9. Ya, kerjakan buat PR aja. Karena ini harus lihat ke kaidah-kaidahnya. Jalasa maksudnya fi'il sahih. Atau fi'il mu'tal. Akala maksudnya fi'il apa. Waqofa maksudnya jenis apa. Mu'tal. Apakah mudo'af. Apakah mahmuz. Nah, ini dilihat di rumusnya dalam pelajaran sorof tentang bentukan-bentukannya, kemudian baru isim fa'ilnya apa. Nah, ini buat PR pada pon akan datang, diharapkan para ikhwah sudah mengerjakan latihan 9 ini, yaitu mencari jenis fi'il dan isim fa'il dari fi'il-fi'il jalasa sampai dengan roja. Ini ada di pelajaran sorof yang sudah antum pelajari di pelajaran sorof, ada semua ini. Saya mungkin sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Karena latihannya banyak, sampai 20, kita cukupkan sampai sini aja. Sisanya pada pertemuan akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.